Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian kita, dalam kajian rutinan kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, pada kesempatan kita yang lalu telah kita mulai pelajaran kita dan kajian kita mengenai sholat Jumat. Dalam kajian kita yang lalu telah kita sebutkan dan kita terangkan mengenai fadilah atau keutamaan hari Jumat. Juga telah kita singgung sedikit mengenai keutamaan malam Jumat. Juga telah kita terangkan mengenai syarat wajibnya Jumat. Seperti yang telah kita bahas dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah al-Islam. Orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat adalah orang yang sudah masuk agama Islam. Yang kedua al-Bulugh. Orang yang sudah baligh adalah orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat. Yang ketiga adalah al-Aqlu. Orang yang berakal. Kalau orang tersebut orang yang gila, maka dia tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Syarat yang keempat adalah orang yang merdeka. Adapun orang yang masih dalam status hamba sahaya, maka dia tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Yang kelima adalah al-dhukurah. Orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat adalah orang laki-laki. Adapun orang perempuan tidak wajib. Syarat berikutnya, syarat yang keenam adalah as-sihah. Orang tersebut sehat dan mampu untuk melakukan sholat Jumat. Kalau orang tersebut sakit, yang mana sakitnya adalah sakit yang parah, sehingga dia tidak bisa hadir ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, maka dia tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Syarat yang ketujuh, yang terakhir adalah orang tersebut adalah orang yang bermukim. Adapun kalau orang tersebut dalam perjalanan, maka orang tersebut tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin." Sholat Jumat adalah sholat yang hak dan wajib atas setiap orang Islam. Fi jama'atin, harus dilakukan dengan cara berjama'ah, illa arba'atan, kecuali empat orang. Abdun mamluk, yang pertama adalah orang yang masih berstatus hamba sahaya. Yang kedua imra'atun, orang perempuan. Yang ketiga ada as-sobiyu, anak yang masih kecil belum balig. Yang keempat awil marid, adalah orang yang masih dalam keadaan sakit. Orang-orang tersebut tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Dan untuk syarat-syarat tersebut telah kita terangkan secara terperinci dalam kajian kita yang lalu. Dalam kajian kita kali ini, kita masih, pembahasan kita masih berkisar mengenai sholat Jumat. Tapi kita akan membahas mengenai syarat sahnya sholat Jumat. Di sini Imam Abi Suja beliau berkata, wa syara'itu fi'liha salasatun. Dan syarat sahnya untuk melakukan sholat Jumat itu ada tiga. Antakunal baladu misron au qaryatan. Hendaknya tempat yang ada Jumatannya itu adalah sebuah kota atau sebuah desa. Wa ayakunal adatu arba'ina min ahlil jum'ah. Dan hendaknya dalam kota tersebut atau dalam desa tersebut telah terdapat 40 orang laki-laki yang telah memenuhi syarat sebagai orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat. Wa ayakuna waktu baqiyan. Sholat yang ketiga, hendaknya sholat Jumat dilakukan pada waktu sholat Jumat duhur ketika waktu masih ada. Fa in kharajal waktu au udzimat. Asyurutu sulliyat duhuran. Jika waktu sholat duhur telah habis, au udimat au syurut, atau syarat-syarat tersebut tidak bisa terpenuhi, shalliyad dhuhran, maka orang tersebut wajib untuk melakukan sholat dhuhr sebagai ganti daripada sholat Jumat. Di sini Imam Abi Suja menerangkan atau menyebutkan kepada kita tiga syarat untuk sahnya sholat Jumat. Syarat yang pertama, antakunal baladu misran au qaryatan. Hendaknya sholat Jumat ini diadakan atau dilakukan di sebuah desa atau sebuah kota yang disebut dengan Darul Iqamah. Yang disebut dengan Darul Iqamah. Darul Iqamah ini adalah kumpulan bangunan yang permanen. Darul Iqamah ini adalah kumpulan bangunan yang permanen yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang tetap. Baik bangunan tersebut terbuat dari kayu, atau terbuat dari batu, atau terbuat dari tanah merah. Yang penting bangunan itu adalah bangunan yang permanen, yang dijadikan tempat tinggal secara tetap. Jadi sholat Jumat harus dilakukan di tempat sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Untuk itu, maka sholat Jumat tidak wajib dilakukan oleh orang yang bermukim atau orang yang tinggal di perkemahan. Jika misalnya para pemuda mengadakan kelompok perkemahan di suatu tempat, maka mereka tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat, karena sholat Jumat itu dilakukan di sebuah desa atau di sebuah kota, yang mana kota tersebut atau desa tersebut adalah dijadikan sebagai tempat tinggal yang tetap. Ada bangunan yang permanen di sana, yang mana tempat tersebut atau desa tersebut atau kota tersebut dihuni oleh 40 orang laki-laki yang telah memenuhi kriteria yang telah saya sebutkan tadi. Jadi intinya Jumatan itu wajib dilakukan di sebuah desa atau sebuah kota atau sebuah tempat-tempat pemukiman yang tetap. Adapun kalau orang yang bermukim yang tidak tetap, misalnya dia sekelompok orang bermukim di suatu tempat tapi mukimnya tidak tetap, seperti orang-orang Badui di Arab sini, kalau mereka mempunyai kambing yang sangat banyak sekali, mereka mengembala kambing. Karena di daerah sini ini untuk mencari air itu sangat sulit, akhirnya mereka berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain demi mencari air. Kalau mereka mendapatkan tempat yang rumputnya banyak dan airnya banyak, maka mereka bertempat tinggal di situ. Selama rumput dan tempat atau selama rumput dan air masih ada di situ, maka mereka tidak beralih dari tempat tersebut. Tapi kalau sudah habis, maka mereka beralih ke tempat yang lain. Kalau dalam bahasa Arabnya Badui rohal, badui yang selalu berpindah-pindah tempat. Lah mereka yang seperti ini tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Karena sholat Jumat syarat sahnya yang pertama adalah sholat Jumat tersebut dilakukan di sebuah tempat yang dijadikan tempat tinggal secara permanen, secara tetap, ada bangunan yang kuat yang mereka tidak pindah-pindah, baik pindah dalam waktu musim panas atau musim dingin. Ini adalah syarat yang pertama. Karena apa? Kenapa disyaratkan yang seperti ini? Karena tidak pernah dinukil dan tidak pernah diceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para khulafaur rasyidin bahwasanya mereka mewajibkan salat Jumat bagi orang yang berada di perkemahan. Bahwasanya salat Jumat itu dilakukan oleh para sahabat, baik mulai dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau zamannya para khulafaur rasyidin, dilakukan di suatu qaryah yang sudah permanen atau kota yang sudah permanen, dan tidak pernah dinukil dari mereka bahwasanya mereka melakukan salat Jumat di perkemahan atau di badui ruhal, padahal keberadaan badui ruhal pada zaman dulu sangat banyak sekali. Seandainya pernah dilakukan, pasti telah dinukil atau diceritakan oleh para ulama kepada kita, tapi sampai sekarang tidak ada yang menceritakan hal tersebut. Berarti Keberadaan Jumat harus dilakukan di sebuah desa atau di sebuah kota yang telah menjadi tempat tinggal secara permanen, itu adalah suatu syarat sah. Syarat sahnya sholat Jumat. Terus disyaratkan juga bangunan yang ada itu bukanlah bangunan yang berpencar-pencar, terpencar-pencar. Jadi harus bangunan yang permanen yang mereka kumpul menjadi sebuah desa. Kalau misalnya bangunan tersebut pencar-pencar, satu di sebelah sini, terus setengah kilo lagi berada di sana, rumah yang kedua, rumah yang ketiga, satu lagi di sebelah sana, maka tidak wajib. Berarti tempat tersebut belum bisa dikatakan suatu desa atau dikatakan dalam bahasa Arab balad, yang mana balad ini mencakup qaryah atau masro. Baik. Syarat yang ketiga, hendaknya Jumat ini dilakukan oleh laki-laki. Jadi tadi itu di tempat Jumat harus dilakukan di tempat yang setelah permanen, desa atau kota. Yang kedua, Jumat tersebut harus dilakukan, sah dilakukan bila dalam tempat tersebut telah ada 40 orang laki-laki yang mana mereka telah memenuhi syarat orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Jadi mereka adalah orang laki-laki, orang yang sudah baligh dan berakal, orang yang merdeka, orang yang sudah mustautin di tempat tersebut, orang yang sudah bertempat tinggal secara tetap di tempat tersebut. Kalau 40 orang yang mempunyai sifat-sifat ini telah ada, berarti di situ telah wajib untuk diadakan Jumatan. Jumatan. Hal ini adalah berdasarkan hadis, ya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala madat as-sunnatu anna fi kulli arba'ina sama fawqa dhalika jum'atan. Jadi sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah bahwasanya Jumat itu dilakukan oleh orang 40 laki-laki. Dan dalam hadis yang lain yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna awwala man jama'a bihim As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu wa kanu yawma idzin arba'ina. Jadi Jumatan yang pertama kali seperti yang saya sebutkan dalam pelajaran kita yang lalu adalah Jumatan yang dilakukan di Madinah, yang mana Jumatan ini dipimpin oleh seorang sahabat yang namanya As'ad bin Zararah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan pada waktu itu yang berjamaah Jumat adalah jumlahnya 40 orang dan tidak pernah dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya bahwasanya mereka melakukan salat Jumat yang mana orang yang hadir kurang dari 40 laki-laki. Ini adalah dalilnya Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasanya Jumatan itu harus dilakukan, wajib dilakukan dengan 40 orang laki-laki, dan ini adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun imam-imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya salat Jumat ini sah kalau dilakukan dengan paling sedikitnya 4 orang. 4 orang, salah satu dari mereka adalah imam. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat yang dinukil dari Imam Malik, di sana ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang dinukil dari Imam Malik bahwasanya paling sedikit Jumatan itu dilakukan oleh 40 orang seperti madzhabnya Imam Syafi'i. Tapi di sana ada riwayat yang lain dari Imam Malik mengatakan bahwasanya paling tidaknya adalah 12 orang. 12 orang, dan khatib tidak termasuk dalam 12 orang tersebut. Ini adalah madzhabnya Imam Malik, 12 orang. Jadi kalau misalnya dalam suatu desa, dalam suatu pedukuan, kalau memang misalnya laki-lakinya yang sudah mencapai atau yang sudah wajib untuk melakukan sholat Jumat itu belum ada, belum sampai 40 orang, sedangkan desa yang lain itu, desa yang terdekat dari pedukuhan tersebut atau desa yang dekat dengan desa tersebut itu jauh misalnya, ada masyakoh misalnya untuk pergi ke sana, maka yang afdol adalah mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh melakukan sholat Jumat meskipun kurang dari 40 orang daripada mereka tidak Jumatan, ya. Kalau menurut madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya seharusnya yang wajib untuk Jumat itu harus ada 40 orang, maka mereka tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat karena kurang dari 40. Yang wajib mereka lakukan adalah sholat zuhur. Nah, karena sholat Jumat ini fadilah dan keutamaannya sangat besar sekali, dan sebagai orang Islam jangan sampai kita menyia-nyiakan fadilah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, maka ya enaknya, lebih baiknya adalah kita mengikuti madhab lain yang mengatakan bahwasanya tidak disyaratkan harus 40 orang seperti madhabnya Imam Abu Hanifah atau madhabnya Imam Malik, sehingga mereka bisa melakukan sholat Jumat. Ini adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya. Syarat yang ketiga, hendaknya sholat Jumat ini dilakukan di waktu zuhur, ya, di waktu zuhur. Sholat Jumat di waktu zuhur. Seandainya waktu zuhurnya itu mau habis, dan seandainya kalau kita melakukan sholat Jumat tidak cukup waktunya untuk dua khutbah dan untuk dua rakaat, maka mereka wajib untuk sholat zuhur. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang belum kumpul, 40 orang itu belum kumpul misalnya, kumpul 40 orang tapi waktunya tinggal sedikit. Seandainya waktu tersebut kita pergunakan untuk khutbah, dua khutbah, berikut dua rakaat tidak cukup, maka yang wajib mereka lakukan adalah dengan melakukan sholat duhur sebagai ganti daripada sholat Jumat. Dan sholat Jumat ini tidak bisa diqadha, ya. Perlu diketahui bahwasanya para ulama telah sepakat bahwasanya sholat Jumat ini tidak bisa diqadha. Kalau ketinggalan sholat Jumat, maka dia harus melakukan sholat duhur sebagai ganti daripada sholat Jumat. Hal ini adalah berdasarkan hadis yang disebutkan atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ata hina tamilu samsyu. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai melakukan sholat Jumat itu ketika matahari sudah lengser ke barat, ketika sudah zawal. Jadi ketika sudah zawal, matahari itu ketika istiwa itu berada di pas di tengah-tengah langit. Dan ketika matahari sudah condong sedikit ke arah barat, waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sholat Jumat. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala, kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata summa nansarifu wa laisa lil hitani dhillu nastadhillu bihi. Jadi sahabat Salamah bin Aqwa menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Jumat pada waktu zuhur, dan ketika itu beliau selesai melakukan sholat Jumat, bayangan di tembok itu belum banyak, sehingga kita tidak bisa berjalan dengan di bawah bayang-bayang tembok. Jadi ketika mereka keluar dari masjid itu, tembok itu bayang-bayang masih sedikit. Nah, dari hadis ini juga bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya sholat Jumat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sangat cepat, tidak lama, bukan seperti sekarang ini para khotib, ya. Para orang khotibnya itu yang khutbah itu kebanyakan pada zaman sekarang itu khutbahnya 1 jam atau setengah jam, itu kurang baik, tidak baik, ya. Khutbah paling cocok adalah 1/4 jam, 1/4 jam itu untuk khutbah, kemudian sholat yang seharusnya harus diperpanjang adalah sholat, karena dalam suatu riwayat termasuk yang menjadi tanda daripada keilmuan seseorang, kalau orang tersebut jadi khatib, dia adalah orang yang mempercepat khutbah dan memperlama sholat. Ini adalah tanda bahwasanya orang tersebut adalah orang yang faham betul mengenai masalah agama, kalau orang tersebut khutbahnya cepat dan sholatnya lama. Dan itu adalah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat Salamah bin Aqwa ini menceritakan, kita keluar dari masjid, matahari itu belum condong ke barat sekali, jadi sudah condong tapi tidak tidak terlalu condong, sehingga bayangan itu masih sedikit. Kita tidak bisa berlindung dari terik matahari melalui bayangan atau lewat bayangan yang ada. Juga seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala ma kunna naqilu wa nataghadda ila ba'dal jum'ah, yang artinya kita tidak tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah salat Jumat. Ini menandakan bahwasanya salat Jumat itu dilakukan pada waktu zuhur. Jadi dilakukan pada waktu zuhur setelah masuk waktu zuhur pas. Jadi setelah masuk waktu zuhur, yaitu matahari sudah condong tergelincir ke barat, setelah matahari tersebut berada di tengah-tengah langit terus tergelincir ke barat, baru masuklah waktu sholat Jumat, persis seperti masuknya waktu sholat zuhur. Ini adalah syarat yang ketiga. Terus syarat yang keempat adalah hendaknya Jumat ini dilakukan di suatu kota atau suatu desa satu Jumatan saja. Jadi tidak boleh dalam suatu desa atau suatu kota banyak jumatan, ada dua jumatan atau ada tiga jumatan, kecuali kalau memang masjid yang ada itu sudah tidak memuat lagi. Jadi menurut madzhabnya Imam Syafi'i bahwasanya untuk sahnya salat Jumat harus ada satu jumatan saja dalam satu desa. Tidak boleh kita membuat jumatan yang kedua selagi masjid yang pertama masih bisa menampung jamaah yang ada. Selagi tidak ada perpecahan dan orang-orang bisa berkumpul dalam satu masjid, maka wajib untuk melakukan jumatan pada satu masjid dan tidak boleh melakukan jumatan yang kedua. Kecuali kalau masjidnya sudah masih ke masjid yang lama itu kecil, sudah tidak bisa menampung jamaah lagi, sehingga perlu kita untuk melakukan Jumat di tempat yang lain, maka boleh. Atau misalnya di sana ada perpecahan di antara penduduk, yang mana perpecahan ini mengakibatkan para penduduk tidak bisa dikumpulkan pada satu tempat, maka dalam keadaan seperti ini boleh ada dua jumatan. Tapi kalau tidak ada sebabnya dan tidak ada udurnya, maka jumatan yang ada adalah harus satu saja. Yang sah adalah jumatan satu saja. Siapa? Yaitu jumatan yang lebih dulu sholatnya, yang lebih dulu mengucapkan Allahu Akbar, dia adalah jumatan yang sah. Adapun jumatan yang terlambat, jumatannya tidak sah dan harus mengulangi sebagai sholat zuhur. Jadi yang dianggap sah adalah jumatan yang mana imamnya lebih dulu mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau jamaah di masjid A itu lebih dulu mengucapkan takbiratul ihramnya, berarti dia adalah jumatan yang sah. Jumatan yang lain di tempat tersebut tidak sah, tidak sah. Dalilnya dari dalil dari hal ini adalah bahwasannya dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman para khulafaur rasyidin, juga pada zaman para tabi'in, jumatan itu dilakukan di satu tempat saja. Jumatan itu dilakukan di satu tempat saja. Bahkan di Madinah itu sendiri jumatan dilakukan di Masjid Nabawi saja. Dan pada waktu itu orang muslimin sudah banyak sekali, khususnya pada zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika beliau melihat jamaah banyak, maka beliau memperluas Masjid Nabawi ketika itu. Dan tidak diriwayatkan dari sahabat, baik pada zaman Rasulullah atau pada zaman Khulafaur Rasyidin, di sana ada dua jumatan di satu kota. Satu kota. Hal ini seperti jadi ketika zaman tabi'in dan zaman sahabat dulu, di suatu kota atau di suatu desa itu ada masjid besar satu yang dipergunakan untuk jumatan. Di sana juga ada masjid-masjid lain yang kecil, cuma masjid tersebut tidak digunakan untuk jumatan, tapi digunakan untuk sholat lima waktu, untuk sholat selain Jumat. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Kanan nasu yantabuna yaumal jum'ati min manazilihim wal awali. Yang artinya orang-orang ketika zaman beliau yantabuna datang berbondong-bondong pada hari Jumat min manazilihim dari rumah-rumah mereka wal awali dan dari tempat pesisir pinggiran di tepi Madinah. Yang mana awali ini kalau kita perkirakan adalah sekitar 4 mil atau 3 mil dari Madinah. Mereka semuanya berbondong-bondong menuju Masjid Nabawi untuk melakukan sholat Jumat sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan pada waktu itu tidak ada yang merasa keberatan. Dan tidak ada inisiatif dari seorang sahabat di antara mereka untuk mendirikan masjid yang kedua di tempat di pinggiran Madinah. Tapi mereka semuanya berbondong-bondong berdatangan ke Masjid Nabawi untuk melakukan sholat Jumat. Imam Bukhari meriwayatkan hadis juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala inna awwala jum'atin jumi'at ba'da jum'atin fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjid Abdul Qais bi juwasi minal Bahrain. Jadi Jumatan yang pertama kali yang didirikan setelah Jumatan yang ada di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Jumatan di Masjid Abdul Qais. Yang mana masjid tersebut adalah berada di tempat yang namanya Juwasi yang jauh dari Madinah. Jadi Jumatan yang kedua setelah di Masjid Nabawi adalah di tempat lain, yaitu di tempat Masjid Ibnu Abdul Qais. Ini adalah Jumatan yang kedua setelah Jumatan di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah Jumatan di tempat yang jauh dari Madinah. Jadi intinya ketika zaman sahabat dan zaman para tabi'in, Jumatan itu dilakukan di satu tempat saja, tidak ada Jumatan di dua tempat di suatu kota. Dan hikmah dari disyariatkannya atau disyaratkannya syarat ini adalah bahwasanya seperti yang saya ungkapkan pada pelajaran kita yang lalu, bahwasanya hikmah atau tujuan untuk tujuan diwajibkannya sholat Jumat ini adalah untuk menunjukkan syiar keislaman, untuk menunjukkan syiar keislaman dan menunjukkan kekuatan orang Islam, bahwasanya ini loh orang Islam yang akur, yang kuat, yang saling menyayangi, yang saling bantu-membantu, yang kumpul setiap seminggu sekali. Mereka bertanya kepada setiap orang, bagaimana kabar kamu? Jadi salah satu hikmah daripada diwajibkannya sholat Jumat adalah untuk memperlihatkan atau menunjukkan syiar Islam, untuk menunjukkan kekuatan Islam. Dan hal ini kalau diadakan atau dibikin di satu tempat, maka akan terlihat lebih besar daripada dilakukan di tempat-tempat banyak tapi sedikit kecil-kecil. Jadi hikmah daripada disyaratkannya bahwasanya Jumatan ini harus dilakukan di satu tempat adalah karena hal tersebut. Karena hal tersebut ini adalah empat hal yang menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Terus setelah ini Imam Abi Suja menerangkan kepada kita kefarduan sholat Jumat. Beliau mengatakan, wa faraiduha salah satu asya. Kefarduan daripada sholat Jumat ini ada tiga macam. Khutbatani. Yang pertama dan yang kedua adalah harus ada dua khutbah. Yaqumu fihima. Khatib harus berdiri dalam menjalankan dua khutbah tersebut. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara dua khutbah. Wa antusalli rak'ataini fi jama'atin, dan sholat Jumat tersebut harus dilakukan dua rakaat secara berjamaah. Baik. Fardu yang pertama dan yang kedua adalah dua khutbah. Jadi sholat Jumat tidak sah kecuali di sana harus ada dua khutbah. Dan dua khutbah ini mempunyai beberapa syarat. Mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan khutbah, oleh khatib. Yang pertama, khatib yang berkhutbah harus berkhutbah dengan berdiri. Kalau dia mampu berdiri, maka dia harus khutbah dengan cara berdiri. Dan antara khutbah yang kedua dan khutbah yang pertama harus dipisah dengan duduk. Maka seperti sholat, sholat fardu, selagi dia mampu untuk berdiri, maka dia wajib untuk melakukan sholat zuhur, asar, isya, maghrib, subuh dengan cara berdiri. Kalau tidak bisa, maka dia bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka bisa dengan dia dilakukan dengan tidur. Begitu juga dengan khutbah. Kalau khatib mampu untuk berdiri, maka dia wajib untuk berdiri di khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua. Dan pemisah antara dua khutbah adalah dengan duduk. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Sumrata radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu khutbataini yajlisu bainahuma wa kana yakhthubu qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada masa hidupnya beliau berkhutbah dengan berdiri dan memisah antara dua khutbah dengan duduk. Imam Bukhari dan Imam Muslim menceritakan juga meriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu qa'iman summa yaq'ud summa yaqumu kama taf'aluna al'an. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah itu berdiri khutbah yang pertama, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah yang telah dilakukan dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khutbah ini adalah dilakukan sebelum sholat. Khutbah dilakukan sebelum sholat dan hal ini telah menjadi ijma, telah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya khutbah Jumat itu dilakukan sebelum sholat. Berbeda dengan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha yang mana khutbah itu dilakukan setelah sholat. Tapi khutbah Jumat harus dilakukan sebelum sholat. Dan ini menjadi ijma atau kesepakatan semua ulama Islam. Syarat yang ketiga untuk sahnya khutbah adalah orang yang khutbah adalah orang yang suci dari hadas besar dan dari hadas kecil dan dari najis, baik di pakaiannya atau di badannya atau di tempatnya. Dan orang yang berkhutbah haruslah orang yang menutup aurat. Karena apa? Karena khutbah ini adalah hukumnya persis seperti hukumnya sholat. Kalau sholat itu disyaratkan harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar, begitu juga Jumat, begitu juga khutbah Jumat harus tidak sah kecuali dengan wudu dan mandi. Tidak sah kecuali dengan suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, dan suci dari najis. Begitu juga sholat itu tidak sah kecuali dengan menutup aurat. Begitu juga khutbah tidak sah kecuali kalau khatibnya itu menutup auratnya. Syarat berikutnya, syarat yang keempat untuk sahnya khutbah ini adalah hendaknya khutbah ini dilakukan dengan bahasa Arab. Jadi khutbah haruslah memakai bahasa Arab, tapi yang harus dibaca dengan bahasa Arab adalah rukun-rukunnya saja. Adapun selain rukun boleh kita jalankan dengan bahasa Indonesia. Rukunnya itu adalah membaca hamdalah, membaca, nanti akan kita terangkan rukun-rukun khutbah. Jadi rukun-rukun khutbah itu wajib untuk diucapkan dengan bahasa Arab meskipun para hadirin tidak paham. Tapi yang harus diucapkan dengan bahasa Arab adalah cuma rukunnya saja. Adapun selain rukun boleh kita terangkan dan boleh kita jelaskan dengan bahasa Indonesia. Kalau di sana tidak ada orang sama sekali yang bisa membaca dengan bahasa Arab, dan maka harus ada salah satu dari mereka untuk belajar mengucapkan rukunnya khutbah dengan bahasa Arab. Kalau mereka tidak mau belajar sampai waktu berlalu, waktu yang cukup untuk belajar, tapi mereka tidak mau belajar, maka mereka dosa semuanya. Dan wajib untuk sholat duhur sebagai ganti daripada sholat Jumat. Karena sholat Jumat harus ada khutbahnya, dan khutbah ini rukunnya harus dibaca dengan bahasa Arab. Syarat yang kelima, harus ada mualah. Tidak boleh ada pemisah antara rukunnya khutbah. Jadi khutbah itu harus dibaca secara langsung. Tidak boleh kok membaca, misalnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, terus diam. 10 menit ngomong wassalatu wassalamu ala rasulillah, terus diam. Tidak boleh. Harus tidak ada pemisah antara rukun-rukunnya khutbah. Juga antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua tidak ada pemisah. Dipisah dengan duduk sebentar saja. Kemudian juga antara sholat dan antara khutbah yang kedua tidak ada pemisah. Kalau khutib turun dari mimbar setelah khutbah yang kedua, maka dia harus cepat-cepat ke mihrab untuk melakukan sholat Jumat. Misalnya kalau khutib sudah turun dari mimbar setelah khutbah yang kedua, terus dia ngomong-ngomong dulu sama orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak langsung untuk melakukan sholat, maka batallah khutbah dan harus diulangi mulai pertama lagi. Syarat yang keenam untuk sahnya khutbah ini adalah khutbah ini rukun-rukunnya harus didengarkan oleh paling tidak paling sedikit 40 orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat. Jadi khutib harus mengeraskan suaranya, tapi sekarang alhamdulillah telah ada speaker yang mana sekiranya di sana ada 40 orang laki-laki yang berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat mendengarkan rukun-rukun khutbah yang dia ucapkan. Ucapkan ini adalah syarat yang keenam dan syarat yang terakhir untuk syahnya khutbah. Adapun rukun-rukunnya khutbah ini ada 5. Yang pertama adalah membaca alhamdulillah. Membaca alhamdulillah pakai syahwat apa saja, yang penting syahwatnya itu syahwat alhamdu. Baik dengan membaca ahmadullah atau dengan membaca alhamdulillah atau dengan membaca hamdanillah atau dengan membaca hamitullah, semuanya boleh, yang penting lafadznya adalah mushtaq dari kata-kata alhamdu. Rukun khutbah yang kedua adalah membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat apa saja. Dan dalam membaca selawat ini harus apa? Harus menyebutkan nama Rasulullah dengan cara sharih atau dengan menyebut sifatnya beliau, tidak boleh dengan memakai dhamir, ya. Maka harus misalnya wa usolli wa usallimu ala Rasulillah atau wa usolli wa usallimu ala nabi atau ala sayyidina Muhammadin. Tapi kalau membaca wa usolli wa usallimu alaihi, tidak pakai isim sharih tapi pakai dhamir, maka menurut pendapat yang mu'tamad tidak sah khutbahnya. Di sana ada muqabil mu'tamad diceritakan dari beberapa ulama seperti yang dinukil oleh Al-Ahdal, boleh, tapi yang mu'tamad harus memakai kalimat yang sharih, harus menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara sharih. Terus yang ketiga adalah khutbah ini harus ada yang namanya wasiyah bitakwa, wasiat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Maka harus ada yang namanya wasiat bitakwa. Dan ketiga rukun ini mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan alhamdulillah dan membaca selawat kepada Rasulullah dan wasiat bitakwa ini harus ada di khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua. Jadi di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua ini harus ada syarat-syarat atau rukun-rukun yang ketiga ini. Adapun rukun yang keempat adalah membaca ayat dari Al-Quran. Dan disyaratkan ayat ini adalah ayat yang bisa difaham. Ayat bisa difaham, maksudnya ayat yang bisa difaham ini adalah ayat yang sudah menerangkan mengenai maudhu' mu'ayyan. Tapi kalau ayat yang sedikit saja, misalnya firman Allah summa nadhar gitu saja, maka tidak boleh, harus ayat yang sempurna yang sudah mencakup suatu pembahasan tertentu. Dan membaca ayat ini boleh baik khutbah yang kedua atau khutbah yang pertama boleh. Yang kelima rukunnya khutbah ini adalah harus di sana ada doa untuk orang mukmin, doa untuk orang mukmin, dan doa ini adalah pada diucapkan atau dilakukan di khutbah yang kedua. Doa untuk orang mukmin, baik itu doa yang berhubungan dengan dunia atau doa yang berhubungan dengan akhirat. Ini adalah rukun-rukunnya khutbah. Adapun faridho yang ketiga, yang kedua adalah sholat Jumatan ini dilakukan 2 rakaat dan dilakukan dengan cara berjamaah. Karena apa? Wajib sholat Jumat ini dilakukan dengan cara berjamaah. Karena tidak ada yang meriwayatkan satu hadis pun yang menunjukkan atau yang bisa kita jadikan dalil bahwasanya Rasulullah SAW melakukan sholat Jumat dengan cara tidak berjamaah, dengan sholat bersendiri-sendiri, tidak ada. Jadi sholat Jumat ini wajib dilakukan dengan cara berjamaah dengan 2 rakaat. Imam Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, annahu qala salatul jum'ati rak'atani ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang artinya salat Jumat ini adalah 2 rakaat sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat adalah hak yang wajib yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam dengan cara berjamaah. Jadi salat Jumat wajib untuk dilakukan dengan cara berjamaah. Dan jamaah yang disyaratkan di sini adalah jamaah harus dari orang yang tersebut bisa mendapatkan sholat Jumat kalau dia mendapatkan 1 rakaat dari 2 rakaatnya imam. Jadi imam itu sholat 2 rakaat. Misalnya ada orang terlambat datang ke masjid, terus imam sudah selesai rakaat yang pertama, tinggal rakaat yang kedua. Kalau dia mendapatkan rakaat yang kedua, berarti nanti setelah imam salam dia cuma wajib menambah 1 rakaat saja, ya. Tapi kalau misalnya dia datang ke masjid sudah terlambat, imam sudah tahiyatul akhir misalnya, sudah tahiyat tasyahud, dia tidak mendapatkan 1 rakaat dari 2 rakaatnya imam, maka dia setelah salamnya imam, dia wajib menambah 4 rakaat. Niatnya niat sholat Jumat, tapi dia sholatnya adalah sholat duhur dengan 4 rakaat. Ini adalah mengenai faridhonya sholat Jumat, dan dengan selesainya faridho ini, maka selesailah pula kajian yang kita kaji, yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita terapkan. Dan sebelum kita tutup kajian kita ini, di sini ada pertanyaan dari seorang pendengar setia kita, yaitu beliau bertanya syarat-syarat mendirikan sholat Jumat apa ya tadi lo? Tadi kan sudah saya sebutkan syarat-syaratnya banyak sekali ya. Nah, akan saya baca dengan ringkas ya, tapi tadi sudah telah kita terangkan dengan panjang lebar ya. Bapak pendengar ini rupanya ketinggalan dari pengajian kita. Syarat yang pertama adalah Jumat itu dilakukan atau didirikan di tengah kota atau di desa, yang mana desa tersebut adalah sudah ada bangunan yang permanen yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang tetap. Syarat yang kedua, orang yang wajib, orang yang ada di tempat tersebut adalah sudah mencapai 40 orang laki-laki yang semuanya adalah sudah memenuhi syarat-syarat kewajiban orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Syarat yang ketiga adalah sholat Jumat tersebut dilakukan di waktu sholat duhur. Syarat yang keempat adalah sholat Jumat tadi adalah sholat Jumat. Kalau seandainya sholat Jumat itu dilakukan di suatu tempat, di desa atau di kota, maka harus 1 Jumatan saja, tidak boleh Jumatan 2 dalam 1 daerah. Yang kelima, bahwasanya sholat Jumat itu harus dilakukan dengan cara berjamaah. Yang keenam, sholat Jumat tadi harus ada yang namanya 2 khutbah. Ini adalah ringkesan daripada kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita praktekkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, dan selalu menambahkan ilmu kita dan memberikan taufik dan hidayahnya